Malam ini kita bicara mengenai cara bahagia bergaransi. Dan tadi saya bertanya kepada Pak Mario mengenai bagaimana caranya terhadap pasangan kita bisa bersahabat. Padahal ada teman-teman yang sudah menikah, Pak. Lalu setelah menikah mereka baru menemukan kalau ternyata harus bersahabat. Dan tidak mudah karena lebih banyak ributnya daripada untuk bisa bicara dari hati ke hati. Adakah cara yang bisa dimulai dengan simple atau mudah untuk kita semua agar bisa punya hubungan yang lebih baik, Pak Mario? Super sekali. Sahabat Indonesia yang super, satu, tujuan Anda menikah itu untuk apa? Masa menikah untuk menemukan dua hal berbeda yang disukai masing-masing? Lihat itu. Sibuk tentang dua hal yang berbeda. Teman-temannya beda. Tempat ngerumpinya beda. Yang disukainya beda. Lalu mereka menikah. Apa gak salah itu ya? Good. Kedua, apakah Anda menikah rencananya sampai tua? Iya, kok tidak senang bersama-sama? Padahal rencananya sampai tua. Banyak orang yang tertarik waktu muda. Sudah mulai tua, mulai sedeng gitu, mulai sampai tidak tertarik sekali. Sampai kalau tidur, sanan dong, sanan. Oke? Okay? So, kalau begitu pertanyaannya. Kalau dikasih pilihan, apakah kita akan memilih menikah dengan teman yang membuat kita tertawa, yang memuji rencana-rencana kita, yang mendoakan keberhasilan kita? Pilih itu ya. Good. Apakah kita akan menikah dengan orang yang kesenangannya sama? Ya. Yang menemukan kegembiraan di tempat-tempat yang sama? Ya. Lihat itu. Yang pikirannya sama. Jadi kalau begitu, bagaimana kalau kita yang selama ini menikah untuk menjadi dua orang yang beda itu belajar menjadi satu orang yang sama, yaitu sahabat itu adalah satu jiwa dalam dua badan yang terpisah. Jadi kalau mau menikahnya itu damai bahagia, sahabatkanlah diri kepada suami dan istri. Mulai dari sekarang mengalahlah. Mengalah itu mengizinkan orang menang. Berarti pemenang yang sebetulnya adalah yang mengalah. Mulai dari sekarang, apakah Anda membuat pasangan Anda rindu untuk bersama Anda? Apakah pasangan Anda tidak bisa melakukan sesuatu tanpa tanya dulu? Ini bagus gak? Meskipun nanti Anda tidak lihat, Anda bilang bagus, tapi dia senang. Ya kan? Jadi kalau gitu bersahabatlah. Kan Anda rencananya menikah untuk tua bersama-sama. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Baik, Pak, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mohon kesediaan Bapak memberikan kesimpulan, Pak. Sahabat Indonesia yang super, cara bahagia bergaransi ini betul-betul bergaransi. Kalau Anda tidak percaya dengan cara-cara yang saya sampaikan, saya bisa mengembalikan kesediaan Anda kembali. Ditambah dengan kesedihan saya juga. Jadi kalau begitu, bagaimana kalau kita, Anda dan saya, mulai hari ini ikhlas menggunakan cara yang baik. Orang-orang yang tampil sangat suci, bicara banyak menyebut nama Tuhan, masih juga banyak menyimpan ilalang di taman surga. Masih menjaga semak-semak berduri yang daunnya beracun di hatinya. Jadi kalau begitu yuk kita ikhlas membebaskan diri dari pikiran tidak baik, dari perasaan tidak baik, menjaga perilaku kita, memuliakan diri dan orang lain. Coba, jangan pikirkan apakah yang kita lakukan baik nanti akan membahagiakan kita atau tidak. Jangan syaratkan harta untuk menentukan kebahagiaan. Jangan menentukan orang lain baik atau tidak kepada kita untuk berbahagia. You are complete unto yourself. Anda lengkap untuk diri Anda sendiri. Jadikanlah Anda penyebab bagi kebahagiaan Anda dan semua jiwa yang Anda sentuh. Jadikan pribadi Anda pribadi yang lebih ikhlas, berlaku baik. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Super sekali Pak Mario. Terima kasih banyak Pak. Thank you very much. Demikianlah program pada malam hari ini. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat Indonesia yang super, terima kasih telah hadir bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Dan juga pemirsa di rumah, kita jumpa lagi minggu depan dengan program yang sama, dengan semangat yang sama. Tentunya hanya di Mario Teguh, Golden Ways.